Bagaimana hukum seorang nyogok jadi pegawai dengan jalan harapan apakah gaji yang dia dapatkan itu halal atau haram? Nyogok terbagi dua. Ada nyogok konvensional, ada nyogok syariah. Penerimaan guru syaratnya tiga, sudah menghonor 5 tahun, ijazahnya FKIP IP 3,7. Tiba-tiba datang dia, kau sudah menghonor berapa tahun? 5. Kau ijazah dari mana? FKIP. Nilaimu berapa? 3,7. Lalu apa kata pegawai? Wani piro. Maka saat dia membayar itu boleh, karena dia sedang mengambil haknya. Kalau tidak, tidak ambil, itu akan diambil oleh orang lain. Maka dia boleh ambil, itu hak dia. Itu sama artinya jam tangan saya hilang, lalu kemudian dipegang orang, lalu saya bilang, itu jam saya, itu ada tandanya di belakang. Pas saya mau ambil, dia, kamu berani bayar berapa? Itu saya tak dosa, karena saya sedang mengambil hak saya. Adapun yang haram itu, datang orang bawa map. Kamu sudah menghonor berapa lama? Baru 1 tahun. IP-mu berapa? 2,0. Ijazahmu apa? Teknik sipil. Sogok 100 juta, lulus dia. Nah ini haram. Gajinya haram, SPPD-nya haram, uang tunjangannya haram, uang sipak, uang sikut, uang sundulnya haram. Makan haram, makan haram. Solusinya apa? Resign. Ustaz, bagaimana cara berbakti kepada orang tua saat jauh dari mereka? Kau kan punya duit, kirim, transfer. Cari satu orang yang membantu setrika baju dia, memasak dia, buat, karena kau jauh tak bisa dekat. Kebetulan PNS ditempatkan yang jauh. Cari satu orang yang amanah menjaga dia, kau jaga ibu. Kau kirimkan makanan, kau telpon dia tengah malam, subuh, apa kabar mak, sehat mak. Jangan sampai dia pergi ke servis HP, dia tanya tukang HP, kenapa HP ku ini tidak berbunyi, rusak apanya. Lalu kata tukang HP, ini HP tidak rusak, anakmu saja yang sudah rusak karena tidak ingat dengan kau. Di tengah masyarakat kita banyak pasangan suami istri beda agama, muslim non muslim. Bagaimana status mereka menurut hukum Islam? Bagaimana sikap kita terhadap mereka atau status berbeda tersebut? La tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Jangan kau nikahkan anak gadismu kepada laki-laki non muslim sampai dia beriman. Wala 'abdun mu'minun khairun. Laki-laki yang beriman khairun, lebih baik walaupun dia budak hamba saya. Min musyrikin walau a'jabakum. Daripada non muslim walaupun kaya, walaupun ganteng, walaupun mengagumimu. Begitu juga sebaliknya, laki-laki jangan kau menikahi perempuan kalau berbeda keyakinan. Masalah bertetangga silakan, masalah satu kantor, sentuh hatinya dengan akhlakmu. Islam tidak pernah mengajarkan cabut pedang, pancung kepalanya, itu bukan ajaran Islam. Nabi pindah dari Makkah ke Madinah, gaib penunjuk jalannya, namanya Ibnu Uraiqit, non muslim. Sepakat semua ahli sejarah. Nabi meninggal, baju besinya digadaikan kepada non muslim. Sepakat semua sejarah. Nabi tinggal di Madinah, bertetangga dengan non muslim. Sepakat semua sejarah. Bahkan ada yang masuk Islam karena kelembutan hati Nabi. Diejek, disiram dengan kencing onta, dilempar dengan batu. Tapi ketika sakit, dia yang mengunjungi Muhammad. Yang lain saudaraku banyak, tapi saat sakit kaulah saudaraku. Maka saksikanlah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sentuhlah dengan akhlakmu, rangkullah dengan budi pekertimu. Tapi kalau sudah masalah keyakinan, masalah akidah, tak ada tawar menawar. Wala ana abidu ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadi. Ustaz, saya senang tahun yang lalu menghimbau agar ASN masyarakat Kalteng sholat berjamaah di masjid terdekat. Alhamdulillah disambut oleh baik. Bagaimana cara memotivasi masyarakat muslim agar dapat berjamaah di masjid? Saya tadi tidak ada singgung tentang berjamaah di masjid. Kenapa? Karena orang sudah seramai ini. Entah tiap hari begini, wallahualam. Bagaimana caranya? Kenapa ketika ada ustadz ramai? Berarti begini harus terus diadakan tiap bulan. Bulan depan akan datang ustadz spesialis masalah hati. Jagalah hati, jangan kau sakiti. Siapa tuh? Bulan berikutnya panggil lagi ustadz masalah zikir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Siapa tuh? Bulan berikutnya panggil lagi ustadz spesialis masalah sedekah. Siapa yang dilirik utang? Sedekah. Siapa yang hidupnya susah? Sedekah. Siapa yang sedekah? Siapa tuh? Yang sekarang sudah berpindah ke paitren. Maka berjamaah ini harus terus. Ini bulanan, tapi ada harian. Maka sholat berjamaah. Apa kata Nabi? Layang tayyanna. Mereka yang sholat di rumah, jangan sholat di rumah. Kalau mereka tetap di rumah, la'arriqanna alaihim buyutahum. Akan kubakar, kubakar rumah mereka. Kalau mereka tetap sholat di rumah. Bertambah hotspot titik api di Kalimantan Tengah. Kalau sampai tetap sholat di rumah, datang ke masjid. Laki-laki yang soleh, sholat di masjid. Laki-laki yang sholat di rumah, laki-laki solehah. Masya Allah. Itu menunjukkan masyarakat respon. Saya sebanyak apapun kertas, itu menunjukkan masyarakat respon. Tapi yang kita khawatirkan selesai pengajian tak ada kertas. Itu artinya mereka terpaksa. Ayolah pulang, banyak sinetron lagi gitu. Tapi jangan tambah lagi ya. Besok subuh kita lanjutkan. Apa yang dimaksud dengan tarekat? Tarekat jalan. Tarekat metode. Cara. Iqra'ul Quran. Baca Quran. Cara baca Qurannya gimana? Kami di Sumatera dulu zaman saya cara baca Quran alif dia di ta, alif di bawah, i alif depan, u a i u. Di Kalimantan Tengah gimana? Sama. Alif dua di atas, alif dua di bawah. Zaman saya dulu gitu. Anak-anak saya sekarang beda. Gimana caranya? A bata ba bata ta bata sa basa ba. Nah, itu beda. Begitu juga dengan zikir. Zikirlah. Gimana caranya? Datanglah ulama berijtihad. Dia kumpulkan wirid-wirid, hizib-hizib, zikir-zikir, dapat ilham, dapat sanad. Namanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Maka disebut dengan Tarekat Qadiriyah. Datang lagi Syekh Bahauddin An-Naqsabandi, Tarekat Naqsabandiyah. Datang lagi Syekh Abdullah Shattari, Tarekat Shattariyah. Ada satu orang menjaga Imam Masjid Nabawi, namanya Syekh Samman, Tarekat Samaniyah. Tuan guru sekumpul itu Tarekat Samaniyah. Ada lagi namanya Tarekat Tarekat Burhamiyah. Maka ketua tarekat se-Indonesia ini namanya Habib Lutfi bin Yahya dari Pekalongan. Namanya Jatman, Jamaah Ahlu Tarekat Mu'tabarah Nahdlatul Ulama. Jadi tarekat itu ada syaratnya, harus bersilsilah. Syekh mursyidnya harus ikut syar'i, supaya jangan sampai ikut tarekat yang ghairu mu'tabarah, yang sudah keluar dari Al-Qur'an dan Sunnah. Apa hukumnya ikut tarekat? Orang ikut cara berzikir. Cara berzikir, cara datang ke masjid. Ada yang datang naik motor, sampai. Ada yang datang naik mobil, sampai. Dia tidak datang naik mobil, dia tidak naik motor, sampai juga. Naik helikopter, sampai. Itu cara. Cara berzikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana sebenarnya dahsyatnya dosa dari riba? 10 tahun sebelumnya saya bekerja di pembiayaan kendaraan leasing. Suatu ketika selepas sholat ada seorang ceramah mengingat. Riba, orang yang mati makan riba. La yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yataqabbathu syaitanu minal mas. Bangkit dari kubur seperti kerasukan setan. Bangkit dari kubur nanti dia seperti orang kerasukan setan kesambet. Nanti kalau kita bangkit dari kubur hari kiamat melihat ada orang seperti kerasukan setan, nanti makan riba. Habis itu dia nunjuk dia, kok lebih dahsyat lagi. Dua, duit riba dibawa ke Makkah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Apa kata malaikat? La labbaik wa la sa'daik, kau tidak dapat haji mabrur, zaduka haram, karena kau berangkat dengan uang riba, uang haram. Tiga, uang riba dibawa pulang ke rumah, istri beli beras, masuk rice cooker, jadi nasi disuap. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Habis itu dia berdoa, Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Doanya tak dikabulkan. Mengapa? Mat'amuhu haram, karena makanannya haram, riba. Oh, kalau gitu kita belikan teh botol aja. Masrabuhu haram, minumannya haram. Oh, kalau gitu kita belikan baju aja. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Oh, kalau gitu kita sedekahkan aja. Yang keempat, sedekahnya tak diterima. Berikut ini santunan anak yatim. Sapu kepala, santun sapu kepala, streaming. Innallaha tayyibun, Allah Maha Suci. La yaqbalu illa tayyiban, Allah tak menerima kecuali yang suci-suci saja. Lima, zina dosanya besar, tapi ada yang lebih hebat daripada 36 pintu zina. Apa itu? Riba. Seperti orang yang datang, maaf, maaf, maaf, tidak layak saya ucapkan, tapi ini hadis Nabi. Seperti orang yang datang berhubungan kelamin, berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Na'udzubillah. Maka jangan pernah ada riba di antara kita. Apa hubungan Ustaz dengan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari? Saya pengagumnya, saya muhibbinya, saya pencintanya. Mudah-mudahan dengan mencintai ulama, saya bisa berjumpa dengan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam surga Allah. Andai saya masuk-masuk neraka, mudah-mudahan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari datang mencari saya, memberikan syafaat kepada saya, syafaat orang-orang soleh. Kenapa Ustaz kagum dengan dia? Raja Banjar mengirim dia ke Makkah Al-Mukarramah belajar agama Islam. Lalu dia tulislah kitab namanya Sabilal Muhtadin. Orang Banjar di Kalimantan Selatan kagum dengan datu kelampaian ini, maka mereka membuat satu masjid besar mengenang kitabnya. Itulah Masjid Sabilal Muhtadin, jalan bagi orang yang mencapai hidayah. Ada orang Banjar yang sangat kagum dengan kitab ini, dia teliti kitab ini di UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia. Akhirnya mendapat gelar doktor, PhD, Doctor of Philosophy dalam bidang fakulti pengajian Islam, karena meneliti kitab Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Tapi bukunya terlalu tebal, orang Melayu susah membacanya. Akhirnya diringkas kecil menjadi Furukunan Melayu. Ibu saya, nenek saya tahu sholat, tahu puasa, mereka membaca kitab Furukunan Melayu. Datuk saya, Syekh Abdul Rahman, mengajarkan kitab Sabilal Muhtadin kepada murid-muridnya. Maka ini ulama besar. Mudah-mudahan anak cucu kita bisa mewarisi ilmunya, insyaAllah. Bagaimana hukum makan minum bekas piring cangkir non-muslim? Mereka bukan najis. Jangan kalau kita minum sama kawan kita non-muslim, selesai dia minum, lalu gelasnya itu kita sama. Yang disama itu bekas anjing sama bekas babi. Sedangkan bekas non-muslim tidak. Idza walaghal kalbu, kalau ada anjing yang menjilat bekas air kamu, maka fa'ahriquhu, tumpahkan airnya. Setelah itu dibasuh 7 kali dengan air, salah satunya dengan air bercampur tanah, sama. Adapun bekas makan minum non-muslim, maka tidak disama. Adapun dia disama bukan karena bekas mulutnya, tapi kalau makanannya. Misalnya dia makan sate B1 B2. Itu atau sup atau soto. Makanya sekarang kita menjaga kerukunan antar umat beragama. Kalau di tempat saya nikahnya di hotel. Ustaz Somad, teman saya sekantor non muslim, boleh kami acara hadir pernikahan anaknya? Boleh. Di mana diadakan? Di hotel. Nanti sebelah kanan buat muslim food, yang sebelah kiri non muslim food. Nah, nanti datang pesta di sini, ucapkan selamat menempuh hidup baru ya. Doanya itu jangan pula barakallahu lakuma wa barakalaikuma. Itu untuk muslim. Makannya di mana? Muslim food. Habis itu pulang. Salah satu habis makan muslim food, mampir dia non muslim food. Kau kenapa di sana? Itu makanan kawan kita, bukan makanan kita. Enggak apa-apa Pak Ustaz, kuahnya aja dikit. Enggak bisa. Bolehkah membangun kamar mandi di dalam kamar tidur? Gimana mau tidur? Ini kamar tidur. Kamar tidur, lalu kalau khawatir nanti keluar payah, dibuat dinding. Lalu dibuat di situ kamar mandi. Ya enggak apa-apa, ada dindingnya, ada tutupnya. Jangan di situ tempat mandi situ loh. Ini orang terlalu eksotis. Apalagi kalau sampai dibuatnya kolam renang di situ. Takutnya lupa, jatuh kok masuk hati. Bisakah kita mendoakan kedua orang kita yang pada hakikatnya saya belum tahu pasti agama kedua orang tua saya atau Islam atau tidak Islam? Nabi mendoakan non-muslim. Mana doanya? Satu, Allahumma hdi qawmi fa innahum la ya'lamun. Berikan hidayah kepada keluargaku karena mereka buat jahat karena tak tahu. Dua, doa Nabi kepada penduduk Taif. Asallah an yukhrija min aslabihim man ya'budullah wa la yusyrika bihi syai'a. Mudah-mudahan dari tulang sulbi mereka, dari rahim mereka, keluar anak cucu yang tidak mempersekutukan engkau. Itu dalil boleh mendoakan saudara non muslim. Kalau sudah meninggal dunia, tidak boleh didoakan Allah maghfirlahu warhamhu. Cukup serahkan kepada Allah. Ini hambamu ya Allah, maka ku serahkan keputusan kepada engkau saja. Adakah zaman Nabi sahabat tabi'in melaksanakan tahlilan terhadap mayat 37, 40, 100, 1000 hari? Abu Hurairah sebelum tidur malam, maka dia memetik tali yang dia simpul 2000 simpul al-fa'uqadah 2000 simpul. Setelah itu barulah dia tidur malam 2000 simpul. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu tidak pernah dilakukan Nabi. Jadi jangan pertanyaannya pernah enggak dilakukan Nabi? Pernah enggak dilakukan Nabi? Abdurrahman bin Auf kalau dia masuk rumah, dia baca ayat kursi di empat pojok. Ayat kursi, ayat kursi, ayat kursi, ayat kursi. Buka dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala, ditulis oleh Imam Az-Zahabi. Tidak pernah dilakukan Nabi. 7 hari, 40 hari, buat kenduri, bagi makanan, kirim doa. Tidak dilakukan Nabi. Tidak dilakukan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sahabat Nabi. Tapi ada dalam fatwa tabi'in, namanya Imam Atha. Kata Imam Atha, ulama dari kalangan tabi'in, orang yang meninggal dunia, maka dia diuji di kuburnya selama 7-40 hari. Maka dianjurkan bersedekah dan berkirim doa. Andai saya mati, keluarga saya akan bersedekah selama 40 hari. Pergi ke panti jompo, ke panti yatim, berikan makanan terus. Ya Rasulullah, ummi matat, emakku mati. Apa atas sedekahku anha? Apakah aku boleh bersedekah? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah engkau. Ayu sedekatu afdal, sedekah apa yang paling afdal? Saqiyul ma, memberi air minum. Pernah kamu beli air minum? Enggak pernah. Pernah kamu kasih air minum botol? Enggak pernah. Lalu kamu sedekah apa? Sumur bor. Mantap. Nah, tapi jangan sampai gara-gara tradisi ini yang miskin, yang susah sampai ngutang bubur kacang hijau. Sudah jatuh ditimba tangga, diterkam kucing. Maka kita pesan ke dia, Pak, kami tahu Bapak tak mampu, istrimu meninggal dunia, maka kamu jangan ngutang-ngutang, kami yang akan bawakan makanan. Karena kata Nabi, isna'u ta'aman li ali Ja'far, Ja'far sudah mati meninggal, buatkan makanan untuk keluarganya karena dia sudah susah. Tapi bagi yang kaya, kebun sawitnya lebar, ada tambak udangnya, ada tambang batu baranya, dia mau bersedekah, silakan. Yang takut makan, ada kata sambutan dari ahli waris. Bapak ibu sekalian, ini makanan yang ada ini bukan harta utang, bukan pinjaman, bukan warisan bapak kami. Ini murni sedekah saya, anaknya yang kaya. Apa kalian tak tahu bahwa saya ini kaya? Ha? Bagaimana agar dapat merubah diri agar menjadi seorang wanita yang istiqomah dalam menjaga pandangan, menjaga hati dan pikiran? Sebab saya seorang mu'allaf, sering mengikuti ceramah-ceramah ustadz, saya ingin belajar. Mudah-mudahan saudari kita istiqomah. Pertama, saudariku, engkau bersyukur pada Allah karena engkau lebih mulia daripada yang orang ceramahnya kau tonton, Abdul Somad. Abdul Somad ini umurnya 40, walaupun beberapa HP mengatakan dia 27. Saya foto selfie kawan-kawan saya tengok 27 dia. Aku dosa aku sudah banyak, sedangkan kau saudariku mu'alaf, dosamu bersih diulang dari nol. Kau lebih mulia daripada aku. Yang kedua, tetap dengarkan pengajian, karena telinga perlu sarapan, makanan, bergizi, kajian-kajian. Mata, tengok kajian-kajian. Yang ketiga, jangan pisahkan diri dari jamaah. Kalau di lingkunganmu ada wirid yasin, ada arisan Islam, ikuti. Alaikum bil jamaah. Ada majelis Habib, ada majelis Marawis, ada majelis Habsyi, datang. Majelis Barzanji, Maulid Simtud Durar, datang. Alaikum bil jamaah. Hendaklah kamu berjamaah, karena serigala hanya akan menerkam kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Yang keempat, tengok orang sakit. Itu membuat kau istiqomah. Pulang dari sini mampir ke rumah sakit, tengok orang sakit. Pak security, mana orang sakit? Kata security, mau lihat kamar berapa? Satu rumah sakit ini mau ku tengok. Yang kelima, tengok orang mati. Kalau ada orang mati, kau tengok saudaraku, maka itu akan membangkitkan rasa bahwa kau akan menghadap Allah. Wa kafa bil mauti wa'iza. Cukuplah kematian sebagai nasihat. Dulu ada teman nanya, dia jarang sholat, sekarang dia tobat. Apakah sholat yang dulu wajib diqadha? Wajib. Caranya Pak Ustaz, selesai sholat subuh besok, sholat qadha. Usalli fardas subuhi rak'ataini qadha'an. Qadha'an, bukan qobo'an. Bob, qadha'an. Mengqadha'nya di masjid apa di rumah? Khusus untuk subuh besok di rumah. Jangan di masjid. Kalau dibuat di masjid, nanti kawan yang enggak paham berbisik, ISIS. Mana ada ba'diyah subuh. Lalu kemudian habis zuhur besok qadha lagi. Usolli fadz zuhri arba'a raka'atin qadha'an. Habis asar begitu lagi. Selama berapa lama kau tinggalkan salat? 40 tahun Pak Ustaz. Qadha'lah 40 tahun. Ini pendapat mazhab apa Pak Ustaz? Paling tua Hanafi. Nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. 4 mazhab sepakat. Mau lihat tulisannya? Tulis di Google qadha Ustaz Sarwat. Qadha Ustaz Sarwat lengkap. Ustaz Sarwat sudah menulis tentang itu. Kalau enggak percaya sama saya. Saya punya pertanyaan. Masalah sholat antara bacaan bismillah, cara takbir, kunut, semua berbeda. Mohon penjelasan Pak Ustadz. Bismillah 3. Mazhab Syafi'i jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Hanafi Hambali sir. Alhamdulillahirrabbilalamin. Maliki enggak pakai bismillah sama sekali. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tapi keempat mazhab sepakat tetap baca Fatihah. Enggak ada mazhab yang langsung Allahu Akbar, Qul Wallahu Ahad. Dua, masalah takbir Pak Ustaz. Masalah takbir ada 6. Pertama, mazhab Syafi'i versi 1, di bawah dada, di atas pusar. Allahu Akbar. Syafi'i versi 2, di atas jantung. Allahu Akbar. Maliki versi 1, di atas pusar. Allahu Akbar. Maliki versi 2, lepas ke bawah. Allahu Akbar. Hanafi dan Hambali, di bawah pusar. Allahu Akbar. Syekh Albani di atas dada. Allahu Akbar. Kalau begitu berapa? 6. 1 2 3 4 5 6. Tapi jangan coba ke 6-6. Jangan sampai besok sholat subuh, Allahu Akbar. Nanti saya dianggap orang aliran sesat. Masalah kunut, Pak Ustaz. Kunut ada dua. Yang paling tua Hanafi, yang paling kecil Hambali. Hanafi dan Hambali tidak pakai kunut. Makanya Makkah enggak ada kunut, Madinah enggak ada kunut, karena mazhab kerajaan Saudi Arabia Hambali. Sedangkan Syafi'i dan Maliki pakai kunut. Kalau imam mau berkunut, maka aminkan. Begitu kata Imam Ahmad bin Hambal. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu wa salatu wa adhimu salam syaim ba'd. Allahumma adina fi man hadait. Amin. Wa'afina fi man afain. Amin. Wa tawallana fi man tawallait. Amin. Wa barik lana fi ma atait. وَقِنَا بِرَحْمَتِكَ شَرَّ مَا قَضَيْتَ. 5 yang diaminkan, sisanya tidak diaminkan. فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يَقْضَى عَلَيْكَ وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَلَّيْتَ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ. تَبَارَكَ رَبَّنَا وَتَعَالَى فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا قَضَيْتَ نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُ إِلَيْكَ. Bagi yang hafal baca, yang enggak hafal ditutup dengan selawat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahu akbar. Banser NU, Kokam Muhammadiyah. Lalu kalau mereka salat subuh baca Quran atau tidak, tergantung siapa imamnya. Kalau imamnya Kokam, makmum ikut. Kalau imamnya Banser, makmum ikut. Kelahi antara Kokam sama Banser masalah kunut sampai jam 2 malam, besoknya dua-dua enggak sholat subuh. Maka ini enggak betul. Tapi malam ini Kokam dan Banser sama-sama ke masjid menjaga keselamatan Ustaz Abdul Somad. Kita hidup di akhir zaman. Bagaimana cara terhindar dari fitnah Dajjal? 1. Baca surat Al-Kahfi malam Jumat. Man qara'a surat Al-Kahfi yawmal Jumu'ati. Siapa yang baca surat Al-Kahfi malam Jumat, Allah lahu min nur. Dia diberikan pencerahan, the likeness, cahaya. Bisa membedakan mana Dajjal, mana yang tidak. Mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bengkok, mana yang lurus, mana yang hitam, mana yang putih. Maka baca Al-Kahfi malam Jumat. 2. Hafal 10 ayat di awal Al-Kahfi. Ibu-ibu di sekolah, suruh anak-anak hafal 10 ayat Al-Kahfi. Siapa yang hafal dapat hadiah. 3. Sebelum salam baca doa. Fil alamina innaka hamidum majid. Jangan langsung salam. Allahumma fir lima qaddamtu wama akartu wama asrartu wama aladtu wama asrartu wama anta alamu bi minni antal muqaddimu antal muakhiru la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sebelum salam baca 4. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Kami enggak hafal Pak Ustaz. Baca di buku apa Pak Ustaz? 99 tanya jawab salat. Somad LC. Download di Play Store. Print cetak. Tempel di dinding dekat kompor. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. 30 hari enggak juga hafal, cabut, bakar, masukkan ke kopi. TBC. Masalah bid'ah, ada hadis masalah bid'ah. Perbuatan tidak ada dalilnya, itu bid'ah. Kalau perbuatan itu tak ada dalilnya, bid'ah. Selama ada dalilnya tidak boleh dikatakan bid'ah. Jangan kau bid'ahkan saudaramu. Itu tadi baca marawis, itu tadi baca itu tadi baca selawat-selawat, itu apa dalilnya? Mana dalilnya? Tunjukkan saya. Seorang sahabat memuji-muji Nabi bersyair. Lalu Nabi sakata wa tabassama. Nabi diam dan tersenyum. Nabi diam dan tersenyum. Maka Nabi diam dan tersenyum menunjukkan boleh memuji-muji Nabi dengan pujian-pujian. Maka datanglah ulama membuat pujian, nama pujiannya syair Al-Barzanji, nama syairnya Simtud Durar, nama samrirnya syair Diba, nama syairnya syair Al-Habsi, nama syair itu syair-syair memuji Nabi. Boleh. Selama ada dalilnya. Jelaskan saya tentang jenggot, Pak Ustaz. Menurut mazhab Syafi'i, berjenggot itu hukumnya sunnat, maka mencukur jenggot hukumnya makruh. Maka bagi orang yang sudah berjenggot, lanjutkan. Yang tidak berjenggot, jangan mengejek yang berjenggot. Yang berjenggot, jangan mengejek yang tak berjenggot. Nanti yang tak berjenggot mengejek yang berjenggot, aku lihat kau macam kambing, kata yang berjenggot, ku tengok kau macam anjing. Akhirnya berkelahi gara-gara jenggot. Jangan kelahi gara-gara jenggot. Menjaga persatuan wajib. Ikhtilaf ini kita jaga. Bagaimana dengan bercelana menutup mata kaki? Ma asfalal ka'baini finnar, di bawah mata kaki masuk neraka. Kain, celana, jubah di bawah mata kaki masuk neraka. Semua melihat mata kaki saya. Saya tahu itu. Masuk neraka. Berarti kainnya harus naik ke atas. Maka gara-gara hadis ini, banyaklah yang memotong kaki celana. Karena yang di bawah mata kaki masuk neraka. Baca hadis satu lagi. Man jarra thawbahu khuyala, kalau sombong. Kalau sombong masuk neraka, kalau enggak sombong enggak apa-apa, kata Imam Syafi'i. Kalau enggak sombong enggak apa-apa, kata Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Salihin. Kalau enggak sombong enggak apa-apa, kata Imam Sunani dalam Subulus Salam. Kalau enggak sombong enggak apa-apa, kata Imam Syaukani dalam Nailul Autar. Kalau enggak sombong tidak apa-apa, kata Syekh Yusuf Fardawi dalam kitab Kaifana Ta'amal Ma'as Sunnah. Tidak sombong tidak apa-apa, kata Syekh Ali Jum'ah dalam kitab Al-Bayan Lima Yushghilul Adhan. Kalau tidak sombong tidak apa-apa, kata Syekh Atiyah Soqar dalam kitab Fatawa Al-Azhar. Maka kalau tak sombong tak apa-apa. Kenapa Nabi mengatakan sombong masuk neraka? Karena dulu raja-raja Roma, raja-raja Persia pakai baju jubah yang panjang seperti jubah Spiderman, Batman dan Wonder Woman. Yang sudah motong kaki celana, jangan ngejek yang belum. Yang tidak motong, jangan ngejek. Karena kalau antara yang motong kaki celana dengan yang gak motong kelahi, yang ketawa yang belum punya celana. Ustadz, saya mau nanya tentang mahram. Misalnya istri paman dari saudara ibu bapak, seperti sepupu dan mertua kakak kandung. Oh, panjang ceritanya. Saya mahram. Saya punya emak. Emak saya itu mahram saya. Emak saya punya adik, makcik saya kalau di Riau, itu mahram saya. Kakak emak saya itu mahram saya. Saya punya ayah, ayah saya punya adik, itu juga mahram saya. Ayah saya punya kakak, itu juga mahram saya. Saya punya adik laki-laki, adik saya ini punya anak perempuan, itu pun mahram saya. Saya punya adik perempuan, kakak perempuan, itu juga mahram saya. Nah, ini mahram kita. Li ayyutina ala ra'si ahadikum, ditusukkan paku bimikhyatin ke kepala kamu, khairun, lebih baik daripada kau sentuh tangan perempuan yang tak mahram. Itu Somad cuma pandai ceramah. Tadi di rumah Pak Gubernur dipegangnya tangan nih emak Pak Gubernur. Ibu-ibu yang sudah tua sebaya emak kita enggak apa-apa. Tapi hati-hati juga, sekarang ada anak muda kena penyakit namanya Oedipus kompleks. Dia sukanya memang sama nenek-nenek. Hati-hati. Bagaimana menjelaskan kepada orang yang bertanya di mana keadilan Allah? Allah sudah menetapkan bagi hambanya yang masuk surga dan yang masuk neraka. Yang menjawab ini ulama besar dari Suriah, Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, meninggal mati syahid di Damaskus, Suriah. Nama kitabnya Al-Insan Bainal Musayyar Wal Mukhayyar, manusia antara diperjalankan seperti wayang dan bisa berjalan sendiri. Kapan kita diperjalankan? Kapan kita berjalan sendiri? Saya menjadi orang Melayu, itu diperjalankan atau milih sendiri? Bapak menjadi orang Kalimantan Tengah, suku Dayak atau suku Banjar, atau suku Melayu, itu bukan pilihan kita, itu Allah yang memilihkan. Karena malaikat datang memasukkan roh saya ke dalam perut emak saya. Kebetulan emak saya orang Melayu, maka saya jadi Melayu. Andai dulu masuk ke dalam perut orang Australia, tentu saya sudah jadi bule sekarang. Malaikat tidak pernah bawa kertas multiple choice, A, Arab, B, Batak, C, Cina. Tidak pernah. Tapi dalam hal untuk ngaji malam ini, kita memilih ngaji atau karaoke. Makanya anak-anak muda malam ini pilih dua, ngaji, karaoke, ngaji, karaoke. Kawannya nelpon, ayo kita ngaji, ayo. Setelah itu datang karaoke, ayo karaoke. Oke, nanti setelah ngaji baru kita karaoke. Maka dalam hidup ini ada memilih, ada yang tak bisa memilih. Ketika Umar bin Khattab berada di suatu lembah, datang wabah penyakit pestaun, menular. Lalu Umar pindah ke lembah yang lain. Sahabat komplain, Umar, ini takdir, kenapa kita mesti pindah? Apa kata Umar? Kita pindah dari takdir buruk ke takdir yang baik. Ini pilihan. Tak bisa kau katakan aku terpaksa minum, aku terpaksa minum mix-mix Carlsberg vodka. Tak bisa. Karena kau dikasih Allah telinga, Allah kasih kau mata, Allah kasih kau hati. Kau dengar ini haram, kau baca ini haram, kau renungkan ini haram. Papua non-muslim, tapi gubernur Papua mengeluarkan perda tidak boleh minum minuman keras, miras. Ini tidak terkait dengan agama, karena miras merusak. Maka di sana orang dilarang, bukan perda syariat Islam, tapi menjaga kemanusiaan. Oleh sebab itu kita dijaga, jangan kau minum, jangan kau berzina. Tidak bisa seorang perempuan pulang ke rumah orang tuanya membawa anak hamil 3 bulan. Ketika ditanya, kau kenapa bisa begini? Ayah terima aja, ini kehendak Allah nih ya. Dulu kau kan punya pilihan antara pacaran atau tidak pacaran, antara keluar malam minggu atau tidak keluar, antara bonceng atau tidak bonceng. Ini harus jelas. Jangan sampai nanti anak mahasiswa IAIN Palangkaraya pulang ke rumah membawa transkrip nilai, nilainya 2,0. Bapaknya marah, kenapa nilaimu bisa 2,0? Ayah harus terima, ini sudah ketetapan Allah SWT. Lalu ayahnya nempeleng dia, kelepak. Kenapa ayah tempeleng? Ini pun ketetapan Allah juga. Bagaimana cara menyikapi pemimpin yang tidak adil, ingkar janji, dan sebagainya? Datanglah seorang menghadapi pemimpin dari Bani Abbasiyah, namanya Harun al-Rashid. Hai Harun, engkau zalim, engkau kurang ajar, engkau. Apa kata Harun al-Rashid? Aku ini tidak sebaik Musa, aku ini tidak sejahat Fir'aun, dan kau tidak sebaik Musa. Ingat Musa ketika disuruh menghadap Fir'aun, apa ucapannya? Waqula lahu qawlan layyina, katakanlah kata-kata yang santun, la'allahu yatadhakkara aw yakhsha, mudah-mudahan Fir'aun takut kepada Allah dan ingat, eling dia. Aku tidak sejahat Fir'aun dan kau tidak sebaik Musa, mengapa kata-katamu keras kepada aku? Maka kita tetap disuruh amar ma'ruf nahi mungkar. Kuntum khaira ummah, kalian umat yang paling baik. Kenapa paling baik? Ta'muruna bil ma'ruf, ajak buat baik. Walatanhauna anil mungkar, larang buat mungkar. Watu'minuna billah, beriman kepada Allah. Tetap kita laksanakan amar ma'ruf nahi mungkar kepada para pemimpin-pemimpin kita. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.